Ya nek duit-duit diobatno. Ora duit-duit ya dipupuwi di blonyoi apa ngono saenteme. Tapi sing penting mboten soal. Terus mboten enten ikhtiar, ya ikhtiar tapi ampun Rasulullah. Nah, ikhtiar itu dalam rangka memberontak. Dalam rangka memberontak takdir terhadap musibah sing tekan ku ikhtiare dadi ikhtiar pemberontak. Tapi ikhtiar itu dalam rangka ngamalong ilmu. Allah ngirimi ilmu liwat para dokter, liwat undane para sepuh sing tau nambani jare lek lara ngene iki gatukane obate ngene iki. Soal waras gak waras ya bu. Niku jenengan jenengan mengke ya sabar ya syukur. Sabar nampa musibah, syukur gunak obat. Jadi itu obat itu dalam rangka mensyukuri ngelmu sing dikirim Allah lewat para dokter, lewat para ahli obat. Ngoten. Dene soal lara nek ku yo ujian saka Allah sing lek aku iso napa aku ridho lulus. Ana rasa akrapan, mahabbah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek diringkes nggih unine ngoten niku, tapi lakonane yo oleh metenteng yo tenanan niku. Menek. Ngoten niku yo angel. Mergo kulirane atine digar, nafsune ngambyak kalau putih-putih nalika dipenet lan musibah niku krokel-krokel. Niku. Wah niki enten cerita Qadimah apa? Cerita saking wadzakarwa nutur sapa Ibnu Qutaibah di Uyunil Akhbar yang dalam kitab Uyunil Akhbar. Lahukan tetap kedua Ibnu Qutaibah. Anil Madani saking Syekh Al-Madaini. Kala dawa sapa Ibnu Qutaibah. Qadimah teko sowan sapa rajulun wong lanang min abisin saking desa Abes. Ninge desa Dorirun kang buta. Mahtumun kang wis remah tumul wajhi kang wis rusak raine. Sowan nunggu di sowan ala Al-Walid ing atase Imam Al-Walid enten Al-Walid Al-Mawardi. Syekh Al-Walid Al-Mawardi. Fasala moko dawuh moko takon sapa Syekh Al-Walid ru ing wong lanang sing raine rusak wae ditakon. Ditakoni ansa babi dori saking sebabe lorone utawa darurate utawa kemelaratane si raja. Sampeyan kok sampe wuta, diraine dengan rusak. Niku cara sabab-sabab larah-larahe dus pundi. Pakola mongko cerita sapa si romongan. Bitu nate nginep sapa kula. Lailatan yang dalam siji wengi ibadne wadin yang dalam jerune gua. Napa kok gua? Jurang, maksudnya jurang ni tu. Tengah Arab ni kalah. Besok padang pasir ni kalah. Itu sekelas doan jenenge wadin. Bukan kok jurang koyok tengeriki. Si maksud jurang ni tu tanah kedok. Insosok tengeriku yang tengkoyone sok tinggi tinggi leren naik yang kesar. Wala alamu lan boten ngerti sapa kula ala wajhil ardi ana ing dhuwure bumi. Ora ngerti ambek sian ing wong sing bangsa absi. Yazidu kang ngkuli apa malu bandane? Bandane absi ngkuli ala mali ing atase bondo kula. Kula niku nate ngungsi suci bengi tenggene jurune jurang. Lah monggo sak desa ngapsi niku wong sing paling sugih niku kula. Mboten enten wong sugih ngumpuli kula sak desa ngapsi niku. Patarokna moko banjur anyar teko apa sailun banjir. Jadi kula niku pancen manggone teng istilahe kiwa tengen gunung lah teng ngisore gunung ning enten desa ngoten lha niku manggone teng riku. Manggone teng riku lha kok banjir. Mun bayang lho. bisa ning isor ereng-ereng gunung banjir. Amblas ngoten. Adzabakal bisa ngilangaken apa banjir mau maing barang kana kang ana apa manikuli ketep tekedhewe kula min malin saking anak wa ahlin lan bojo malin bondo wa ahlin lan bojo wa waladin lan anak. Akhire anak bojo bondo kelas kabeh ing banjir niku ilasobian kejaba kantun bocah cilik setunggal Robian kang isih ngemi. Kantun anak kula cilik sing tesih wayahe ngemi wa ba'iran lan tesih enten ba'ir unta setunggal tapi sokban sing nakal. Jadi sing mboten kender niku bayi kula sing isih cilik isih ngemi. Terus kalih unta mawon unta sing menyang unta niku lek nakal kan nek apa-apa digare luwih dhisik. Unta sing lulut-lulut gampang kena banjir. Ya niku selamat. Akhire fanadda. Fanadda mongko larak. Kula tumpake unta niku. Akhire lha kok untane niku larak. Fanadda mongko larak. Larak ku ngono. Berat kabeh. Napa nika? Sing jenenge unta nakal. Fanadda mongko larak apa albaur unta. Padahal wasobi. Hale-hale utawi arep bocah cilik niku mae kula gendong. Krana untane larat, bocah kula selehna pawandhok mongko nyelehaken sapa kula hu ing bocah cilik wae. Wa bak kula netotaken sapa kula albaira ing unta li ahsiba suli afisa supaya nyancang sapa kula hu ing bair. Jadi untane larat ijol. Lah mongko kula pas gendong bocah, bocah kula selehna perlu kula badhe nandani unta sing larat niku wae ajeng kula cancang. Lah kok pamaja wasdu. Mongko orang liwati sapa kula ila wa rasul walati kejaba utawi sirahe anak kula niku tibatne dibi wis dipangan serigala. Kot ala-ala teman-teman lo semangan sapa adibuhu ing anak kula. Kula tinggal nututi unta niku wae. Lah kok marang punenten serigala dugi anak kula dipangan. Pada Arab tu kalah kula jarno mawon mesti pangan piye neh. Mesti pangan piye neh. Terus ngalih. Patara kumongkon ninggal sapa kula hu ing diku. Batabaku. Lan ngetutno sapa kula goleki sapa kula albaira ing unta. Pas tadaro mongko mubeng-mubeng apa unta kala wau. Para maha mongko nyeruduk sapa untani ing kula romhatan ing sak serudukan hatta makan bisa ngejur kang bisa ajur biha sebab serudukan mau napa wajihi wajah kula. Kula niku diseruduk unta sampai nyungsep rai kula natap watu sampai rai kula rusak ngeten iki wa adhabalan bisa ngelangaken apa unta wau ngilangaken ainaya ing mripat loro kula. Dadi kula nyungsep sampe mripat kula buka ora iku ajeng ngeten iki. Akhire Pak Asbah nggih dalu niku ki. Pak Asbah mongko isuk-isukan sapa kula isuk niku kula katon. Napa? Wala malin ora wong sing duwe bondo. Wala za ahli lan ora wong sing duwe bojo. Wala za walad lan ora wong sing duwe anak. Wala za badanin lan orang duwe awak. Rai wis rusak mripat picek, bojo mati kender, anak kendang, bondo ilang. Wis. Faqala. Moko dawuh sapa Al-Walid. Syekh Al-Walid idhabu bihi ila Urwah. Ngoten. Syekh Urwah wae, Urwah sing anake mati, sikile diamputasi niku wae. Nggih ta? Lagi mun susah banget to niku. Ngoten. Terus kali Walid dikandani, Walid bin Mughirah. Nganu Walid anu sanu iki wong iki tero ning gone Urwah kana. Ben kena nggo hiburan, tibane wong sing luwih nelongso timbang dheke. Idhabu budhalo sira kabeh bihi kelawan wong lanang iki ila Urwah ta maring Urwah. Mergo apa? Liya lama supaya ngerti sapa urwa anna finnasi sak temene ku tetep ing dalam menungso. Sapa sing ana man wong dua kang taiman iku azamu luwih gedhe apane balaan bilaine minhu tinimbang saking urwa. Nek urwa mek kelangan kento karo kelangan anak. Iki nek wong ora kelangan kento tok, kelangan bojo, kelangan bondo, kelangan anak, kelangan unta, kelangan rai, kelangan moto. Ngomongnya orangnya tenang aja, jika bisa sowan, jika bisa guyon itu ternoran baru ya, ini namun dia contoh mawon ya, contoh-contoh ini sama kan dibanding no, terima sepeda motornya nyerempet, terima hilang, ya lah selasa muring-muring lah ngumpur koro, sepeda motor nyerempet, lu ngamuk-ngamuk lah, apa gunanya biaya kanggo nambani jantung sampean sing ngamuk niku kanggo tuku rating wis cukup. Nggih ta? Ora usah ngamuk ah. Wis alhamdulillah kok meng rating sing protol, tuku kupengku sing protol. Ngoten terus ati jembar. Baru lan diceritakaken ana Abdul Wahid bin Zaid. Saking si Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Iki kan pun cerita-cerita tok, kan macane serodok cepet. Anau satu meni Abdul Wahid bin Zaid iku koroja metu miyos jalan-jalan sapa si Abdul Wahid ma'abadi ikhwanihi sertane setengah piro-piro santrine atau konco-koncone si Abdul Wahid jalan-jalan ilana hiatin maring daerah bina wahil basroti saking piro-piro daerah basro cara umbitar ya ini monggo ini lego ini brodoyo ini jenenge nawahi nawahin basroh fa'awa moko banjur dadek nongungsi hum eng sapa mak Abdul Wahid sak kancane apa sing dadek nongungsi asairu perjalananane ngungsi ila kafi jabale ana ing guwane gunung jalan-jalan ning kiwa tengene Basra sampai perjalanan itu sampailah mereka pada napa gua teng gunung faidan i dumadani ku fihi ing dalem gua mau sapa abdun kawula mukot kaun kang wis tugel-tugel bil juzami sebab lara lepra yasimu kang wis mili apa jasa duhu awake rajul apane sing mili koyhan nanae waso bidan lan nanah campur getih untuk protol-protol ten awake sampai gede kali campur nanah niku padha teng glewer ngoten. Pakalu akhire si sinten si Abdul Wahid kali santri-santrine do matur. Pakalu mongko padha dawuh sapa Abdul Wahid lan ikhwanihi. Lahu maring rajul ya hadza. Iki sana. Lau taqota. Mbok nggih sampean mlebu sampean Al-Basrota ing kutha Basra mriko. Mbok sampean teng Basra mriko. Fa ta'alat ta mongko nambakno sampean min hadza saking iki penyakit Allah dikang dikakang tetep kelawan sampean jenengan. Pak, jenengan lara ngeten malah dhelik teng gua ngeten wis endi to? Mbok teng Basra mriko wong teng mriko obat ngobatan gratis nggih enten. Cuman semanten makmur lho kowe. Basra niku makmur, dokter gratis kathah. Mbok sampean rika. Diomongi wonten niku mboten jawab. Para Pak Amoko ngangkat. Ngangkat sapa si rajul, para paru ing peningale rajul diangkat ila samae maring langit. Mesti mripate mboten ngreken malah ndelok langit. Diuneni wonten lho ora ngreken malah ndek ndelok langit. Bakala lan ngucap sapa rajul ya sayyidi. Bi ayyi dzambin salata 'alayya haula'i liyas khotoni 'alaika wa yukarrihunaka ilayya susah ya bae ketekan wong ngoten lho ketekan wong terus wonge muni Pak mbok sampean mara teng Basra ben iso nambakno penyakit sampean lha kok dungane ya sayyidi duh Gusti kula bi ayyi dzambin sebab undine dosa Gusti salata sampun nguasakaken panjenengan alaya ing atase kula nguasakaken haulai ing mengkono-mengkono wong akeh sing gugi niki. Lius khitu supaya ndamel geting sapa kula niki ing kula alaika dhateng panjenengan. Gusti, jane dosa kula napa to Gusti? Kula teng njero buwa niku kok ayem tentrem kalih sampean kok ketekan tiyang kaya ngeten sing ganggu ati kula sampai akhirnya kula niku duwe rasa geting sampean-sampean. Mergo dikongkon nambakno niku lha berarti ora nrimo karo penyakit ini kuat. Wayukar guna lan dadek no geting. Sopo haula. Sopo maksud haula ke? Syahdul wakil tak koncon ni kuat. Wayukar guna lan dadek no geting. Sopo haula. Kaing panjenengan ilayah datang kuat. Tidak ada melesaran ini lebih sih kok. Mula kan geting sampeyan. Terus nanti akibatnya sama. Terus geting kalah itu kuat. Malah koyok-koyok tiang-tiang itu meksa sampean kan marah sini kula. Dosa kula napa Gusti kok yang menten men sampean paringi tamu sing modele ngeten iki. Sayyidi do Gusti kula. Lakane iku kedhi panjenengan al-ubba utawi pamaidu mindalika zambi saking mukono-mukono dosa. Gusti lek panjenengan kula gadah dosa. Ini sama paido mawon lah, dosa kula napa, tapi mboten usah sampean tekakne tiyang sing modele ngeten iki. Nek cara kula yo nggih Mas, kok sampean tulung kula sampean gendong kula ning Basrah mriko lan ngoten. Kira-kira kula ngoten. Nek wila sing niki mboten malah mboten penak. Wa astaghfirullah nyuwun pangapura sapa kula kaing panjenengan minu saking dosa kula. Wala a'udzu lan boten badhe baleni sapa kula ing dalem dosa abadan selawase. Suma kala dawuh sapa Syekh Abdul Wahid, ya wis. Dikongkon nambakno larane malah dumane eleke wong. Jare Abdul Wahid kuwi. Oh dumane malah dianggep kene ganggu. Suma arodo mongko nuli mlengos sapa sirajul ana saking kita diwajihi kelawan wajah rajul. Wong sing lara niku teng jero gua niku wis mlengok mandelok. Mandelok si Abdul Wahid sak kancane niku. Ya wis aku mek mampir tok ya pansorofna moko buyaran sapa kita. Mbak tarok malah ninggal sapa kita hu ing raja. Sak tinggal dia sedang asik dengan penyakitnya. Dia sedang asik dengan musibahnya. Kalau kita berlama-lama di situ malah seulada wali wong kuwi. Jadi ditinggal prung ya wis. Syekh Abdul Wahid paham niku. Dungane kira-kira gak wani ora wani ndonga ngono. Pemenah nek ngetok-etok lara ora iso ndonga ngono kuwi. Golek perlu lara niku kanggo bisnis ben oleh sumbangan lho. Wong ora lara jenenge ditekok-tekok ben ketok lara. Terus kanggo njaluk apa ta njaluk tulung. Niki malah ndelik ora njaluk tulung. Ndelik kedua dia bener-bener menikmati musibah yang diberikan Allah. Mboten. Baru ya lan diceritakan. An Bisri bin Al-Haris Al-Hafi radhiyallahu anhu. Annahu sak temene Syekh Bisr iku kala dawuh sapa Syekh Bisr. Ra'aitu ningali sapa ingsun bi Abadan, ana ing kutha Abadan. Rajulan ing wong lanang. Kok-kok akan teman-teman wis medhot-medhot ing rajul apa albala ubilai. Waqat salat lan teman-teman wis drewer apa hadakota hu mripat loro ne si rajul drewer ala kodahi ana ing mripat ana ing pipi loro ne rajul nek wong mripate niku wis klengsreh sampai ana loro ne niku napa mboten Rasulullah mboten napa la kok panggah pikir mawon malah matur nuwun wa huwa halu ta rajul ma'adzalika sertane mungkono-mungkono balak. Iku katiru zikri akeh zikire azimu syukri kang gedhe syukure lillahi ta'ala maring Allah ta'ala blas ora enek bentuk sikap ketok susah Rasulullah gak enek panggah zikir panggah ketok matur nuwun kala dawuh sapa kala dawuh sapa sapa si Bisr Ibnu Haris. Wa idan huwa dumadaan wa utai rajul iku qad suri'a. Teman-teman wis semaput sapa rajul. Bin jinnatin. Kod surya teman-teman wis semaput sapa rajul min jinnatin sebab saking loro, saking loro gak sadar bihikan tetep kelawan si rajul. Kala dawuh sapa bisra al-hafi bahwa dok tumoko nyere sapa ingsun rok sahu ing sirae rajul iki jri ana ing pangkon ingsun. Wa ja'al kulan dungu lan tumandang sapa ingsun iku as'alu dungu sapa ingsun. Allah taala ing Allah taala dungu an yaksifa ingin to kersa buka sapa Allah kersa buka maing barang bihikan tetep kelawan rajul. Wa adu lan banjur dungu sapa ingsun. Fa'afaqo moko banjur sadar sapa rajul. Pasame amoko ngrungu sapa rajul doai ing dungo ingsun. Maksudnya terus budi dong. Ketemu enten riyang, wis pokoke wis di napa dikepung kalih dilai. Sampai gambaran lorone niku mripate loro niku sampai ndelewer nang pipi. Ngoten niku tesih zikir, syukur teng Gusti Allah. Sampai semaput. Sampai semaput terus kalih Syekh Bisra Al-Hafi dipangku. Karena dipangku terus Syekh Bisra Al-Hafi niku ayat sifat niku maknane buka niku disekan marasno. Syekh Bisra Al-Hafi niku ndonga ya Allah mugi-mugi musibahe yang niki panjenengane cali Gusti. Ampun panjenengan paring musibah ngeten. Pas kula ndonga ngoten niku terus Syekh Bisra Al-Hafi lha kok wonge sadar krungu doa aku. Sadar krungu doa aku komentare piye? Pakola moko ngucap sapa rajul man hadzal fuduli alladzi yadkhulu baina wa baina rabbi. Manutai sapa iku hadzal fuduli iki wong sing kakean gawean. Sapa yo lalar gawe? Ora melu diusan melok-melok nyelo-nyelo. Alladzi kang yadkhulu kang manjing sapa fuduli baina antarane ingsun wa baina rabbi lan antarane pangeran ingsun. Sopo to iki kok melok-melok ngurusi aku. Dong aku wis jurus Gusti Allah kok dhewe melok-melok donga bareng apa kakan gawe wae piye. Keluyan donga wae piye. Waya tari bulan banjur melawan sapa rajul sapa fuduli alahi ing atase Rabbi. Dhewe berarti kan njaluk supaya diwarasno berarti dhewe ngongkon Gusti Allah supaya Gusti Allah ngendhek rahmate nang nggonku. Mungkin terus saya ngotot deh. Wayak tari bulan melawan soporot sopopu duli ala yang atasnya Robi melawan dinikmati yang dalam nikmati Robi ala yang atasnya Insun. Apa tu dia takkan gawean? Melok-melok nimbrung urusanku karo Gusti Allah. Kadek dungone jaluk supaya Gusti Allah ngelaren nikmati minggon dulu. Iya tau ngomong. Wana halan bajur ngeleh soporot jul. Rok sahu ing sirai lo trojul jiwi min hijri saking pangkon ingsun. Baru muni ngono sirai gak belum tak pangku. Kala dawu sapa bisur fa'aqabtullah ta'ala Allah atari do'ala abdin binikmatin aroha alaihi minal bala. Gara-gara ketentok wali model menunggui akhirnya fa'aqabtu mongko janji sapa ingsun Allah ta'ala in Allah ta'ala Allah atari do'ala pintu ora beruntang bantah sapa ingsun ala abdin ing atase kawula dinikmatin kang tetep ing dalam kenikmatan aro kang ningali sapa ingsun ha ing nikmat mau alahi ing atase kawula tak tingali minal balai termasuk dilahi lek aku nyawang dilahi tapi wong sing ngrasakno nikmat ngono kuwi aku sugah bantah-bantah ben ngono diurus-urus dhewe ngono lho banyak nenter lho Pak yang ngerti. Iku mulane nggih gak mesti wong niku. Wonten sing sengsara ning malah seneng. Mulane lek enten mbok ada semangat ingin meng istilah memerangi kemiskinan, padha karo merangi Gusti Allah. Nggih to? Mulane dengan orang yang ditimpa kemiskinan itu sendiri menikmati kemiskinan itu kok. Dengan miskin mereka bebas untuk berbuat, dengan miskin mereka tidak punya beban harta. Nyatane di Karo dinas sosial digiring dikurui kerja ngene ya ora gelem kok. Luwih seneng ning iso jembatan kok. Nggih to? Makanya ya sudahlah kalau sudah gitu kita sama-sama pasrah ning Gusti Allah, apa sing dinggoni masing-masing dinikmati, dimaksimalkan untuk nggayuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan teman-teman sendiri wayarkan di baju akbar yang dalam setengah hadis apa yang diceritakan antara Yunus asa temennya Nabi Yunus wajibullah mereka jibril ala Yunus sholat wa salam ala Yumai punya kasih Yunus dan jibril ala sholat wa ta'i ta'i hormat wa salam wa hormatan ikuti otak oleh ketemu untuk Yunus dan jibril. Suatu ketika Nabi Yunus oleh mereka jibril ketemu. Lama-lama kalau saya Yunus Nabi Yunus jibril amal yang mereka jibril dilalu ala akbar di alih-alih dilalu dikira saya sampaikan ini yang pulau jibril ala akbar di alih-alih tidak kasih luwe alih ibadah penyakit ini jibril tempat ini harus pagi itu siapa sih ngerti wilayah bumi tak isimu menurut karir pria sampean penduduk bumi sing coro nilai ibadah yang paling dibuat di cinta buat tanda belum dibuat buat saya berpana kamu ke teko-teko toko jibli di kawan barina bingkus ala wakil yang atas yang mana jadi gak bingkus itu kan kali dibuat buat bumi pemuaran apa? Bukti apa? Pertama, minta menurut dia. Apa kita punya kekuatan? Bekerja dari yang mana lalu lalu yang tidak lalu lalu lalu. Apa yang dulu kali mereka dulu di pertemuan itu, kalau lalu lalu tangannya terbuat si dia. Dalam orang cerita berkorban dari kaki dia semacam di bawah kaki waktu itu yang ini tak berkorban waktu pas di sini mereka cipri lain lagi ini orang dapat yang saya kena kelepuran ini mata kami ini mahai kusita wasa wartan ini mahai kusita wakoy kami jika al-amal ya benar-benar waktu matakan akan tarik kenikmatan pandirian yang berdua bina kawan sekian lalu antara yang berdua kain kusipa sekian berkara panjang jadi dengan anak persoalan ini ketekan sekian lalu tanah lalu bisa bergerak ini kenikmatan tapi wajah salah tani langsung pun berdua kalian bina yang sekian tangan dan berdua kalian yang berdua berdua bina yang sekiran tangan kaya kusita sekiran kersokan kalau salamnya dia tak kersokan dengan kusisi dengan paling yang jadi itu dengan terbalik yang itu yang dikusikan tangan tak dia apa itu dan menetapkan panjiran seperti dua tiga yang dalam panjiran menetapkan al-amala yang bisa menangani langgar par itu dia bisa makhluk mengulang dari kelangan sikil kelangan tangan tapi dua bukan kelangan kelimaan itu sehingga dia bisa sakit ngarep-ngarep awasan panjiran ya kami untuk menyerangkan paring kesainan ya wasi untuk menyerangkan terus nyambung kawasan itu tidak termakluk kolak maka sepuluh ini itu tidak menyebut dia sepuluh ini itu tidak Thank you. kau cintai Allah itu akan berdosa. Ia yang membuat Allah menjadikan penyelesaian perempuan dan diletakkan sikilah mereka. Tidak dicijik. Kesambat Tuhan dan Mekah. Dan diantara diperlakan Mekah Mekah inilah. Ia menyebabkan kasih sayangnya. Mereka yang saya lihat bukan berkata-kata berarti kasih sayang yang nyampe itu saya lebih benar. Dari kata aku mencoba aku punya lupa. Dimana aku bisa salah bisa jika itu waras, tanah itu waras berbuat kembali dan itu harus mencoba orang tidak ada apa-apa. Ini dia, aku bisa melongsor, bisa ngalam. Ya, bisa. Sopo Allah, Insya Allah, Abdan Allah. Ini ketara, Sopo sapa Allah yang ada. Mesin Allah ini tidak ada. Dia yang ada aneh lagi di sini. Itu si puji lain sapa Allah mengalami sabda sapa si mati istabah mengalami sapa Allah yang ada. Dia kok kita agak sanggah tetap bertahan ibadah Allah kita. Dia tidak seolah sebuah rasul dia berpengumuman tidak ambil barang ala kuenak saja dan seolah seolah ibadah ibadah ini tidak bertahan. Malaikat yang luar Ya, pues, apabila sakit ganjarannya to'at lan kebagusan meri wailo hasil dan kan orang hasil lalu kebiologi ketika Allah apa seorang hasil takdir saya ini kalau dia dia keelek alih sikap Allah biar melawan to'at lan kebiologi saya sini kita boleh salah berteh maca Quran berteh sholat sunnah berteh ini adalah fungsi penghapusan dosa juga benar-benar inal hasana menjelas menyanyi untuk lakon kalau gak lakon dosa-dosa dia akan bisa terhapus. Nah akibatnya dia buat itu dia alihnya lanyolah puasa puasa akan sopo singar berkala yang mengatasi lakon itu dalam ya perkasaan wa arasa rasim soto sukau wa anna saking kohatu pomo boleh dua tipar ini loro tapi bisa benar lakon itu atate boleh balik kondo sholat sunat moto Quran yang ditambahin berte upomo ini sama biasa ini lagi aman orang bisa aman selamat soto sukau wa minta khusyirah saking murnek no ini kohat menurut nomor syawaib saking sudah terosan jalan yang dia batas binjalan yang menetapkan to'at Islam kemudian al-fat saking penyakit to'at dan mengandungan dapat to'at itu ada di paling musuh sama Tuhan tetap di paling musuh sama kekurangan tetap pun keikhlasannya orang selama kalau ini jadi untuk kurang al-fat penyakit hati penyakit tak dia berlaku. Bukan dia berarti pada orang itu sebesarnya. Dari berarti orang kita ini mereka negi pinjaman tak keluar ikhlas. Dan ini jadi batal apa nama nama si Allah. Dan nama dia jadi batal itu kenapa? Bukan nama akal orang tidak tawar itu malah mungkin membuat si jenis. Banyak hiburan jadi kecewa. Wahai kibulan dari kecewa sopo si kawulan yang menikmati saking oleh manfaat terkawulan manfaat akan kawulan bunyi kelawan kelawan amal sopo si kecewa amal untuk penanganannya si kawulan kawulan langsung diharapan laku sholat wakil sholat sunat ku perte moto Quran ku sering kata sodakoh ku sering kalah kokmol itu kan diharapan nanti akan dapat pahala, dapat kenikmatan, dapat kemudahan, dan lain-lain. Tapi kalau orang ikhlas, kalau orang yang ada yang orang benar, akhirnya ternyata itu semua tidak bermanfaat. Karena oleh Allah tidak ada nilai. Masa Allah itu paling maksim. Maka kecil, baik musyarakat, sebuah aku Allah, dan langsung penyelamat Allah, penyelamat di malam, penyelamat Allah. Tidak ya, terus menunjuk saja bahwa nilai yang kita terima ini nampol jenis dan kuala sara serta ibadah sholat, bukan masa Quran, ini cukup keinginan ini keinginan ini keinginan ini keinginan ini keinginan ini jenis ini kuala teknanan tetap dimulai insya Allah supaya tunduk musuh keadaan-keadaan yang salah banyak orang dan pecahkan dia sopuk kau dua anaman dan mulai opoai kita akan mulai sopuk kau dua anaman lalu ketika bertukar bagus lalu ketika Allah lima tiba saking kesenian ya tahu kan mulai sopuk kau dua anaman lima si ketika laku ini Allah bisa halat ini kau sahabat ini Allah ya halwah yang kesenian artinya dia yang dipilih Allah untuk dia itu lebih baik daripada kesehatan yang diharapkan yang mengikuti kesembuhan dia sendiri dan itu nilai kehantaran itu lebih tebal lebih mantap kalau aku ketepulkan itu misalnya Al-Fatihah kalau sudah nasib kalau sudah nasib kalau sudah nasib kalau sudah nasib kalau sudah nasib kalau sudah nasib kalau sudah nasib kalau sudah nasib kalau sudah nasib kalau sudah nasib kalau sudah nasib kalau sudah nasib kalau sudah nasib kalau sudah nasib kalau